Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, khususnya para santri thalabatul ilmi di Ma'had Riyadhus Sunnah Cirebon, Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah sore hari ini tanpa ada rencana dan agenda sebelumnya, tapi kita yakin bahwa apa yang telah Allah takdirkan tidak akan mungkin terhindarkan. Singgahlah dan silaturahmilah kami beserta rombongan di Ma'had yang kita selalu mendoakan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Hari ini hari apa? Sampai lupa hari karena sudah hampir satu minggu perjalanan. Ya, hari Rabu tanggal 9 Jumadil akhir, ya, Jumadil Tsani 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, singkat saja, tidak panjang lebar, yang penting tercatat dan diingat. Dan kita berharap agar yang tercatat dan teringat itu bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan, bisa kita jadikan semangat supaya cita-cita yang sudah dipancangkan itu tidak kemudian rubuh. Ibarat tiang, cita-cita itu kalau sudah dipancangkan jangan sampai rubuh. Ibarat kapal layar, kalau sudah layar itu dibentangkan, dia pantang untuk kembali ke daratan sebelum sampai di tempat tujuan. Thalabul ilmi, belajar agama, kita memilih untuk hidup di Ma'had, pondok atau pesantren, jangan ada pilihan yang kedua. Jangan sampai kita membuat kemungkinan yang lain. Pilihannya cuma satu. Berhasil. Jangan membuat kemungkinan-kemungkinan. Nanti kalau gagal bagaimana? Kalau tidak berhasil seperti apa? Hapus kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Dalam arti ada tekad kuat. Ada cita-cita yang sudah bulat. Kita yakin dan percaya bahwa siapapun yang thalabul ilmi itu tidak akan sia-sia. Selama niatnya ikhlas, asalkan tujuan yaitu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan niatan dan usaha yang sudah dijalani oleh hambanya. Besar kecil, banyak sedikit, nanti berkembang ataukah tidak seperti yang diharapkan, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi rumus umumnya, thalabul ilmi bila dijalani dengan ikhlas, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan itu. Kalau bukan hari ini, besok lusa. Kalau bukan besok lusa, pekan depan, satu bulan yang akan datang, kalau tidak tahun ini, manfaatnya bisa jadi terasa 10-20 tahun lagi. Kalaupun kita merasa, apa manfaatnya kita mondok, apa manfaatnya kita di pesantren, apa manfaatnya kita thalabul ilmi, mungkin di dunia kita merasa tidak ada manfaatnya, mungkin. Tetapi jangan ragu bahwa thalabul ilmi itu manfaat yang kita inginkan bukan hanya selama hidup di dunia, tetapi nanti di akhirat. Ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan para ulama itu sangat banyak sekali yang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Tingginya derajat orang-orang yang berilmu, thalabul ilmi sebagai ibadah yang tertinggi, asalkan niatnya benar seperti yang dinyatakan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Nah, sekian banyak dalil itu sudah kita pelajari, telah kita catat, ya, sering kita dengar, walhamdulillah. Nah, yang sangat diperlukan dan harus selalu diingat adalah bagaimana bisa istiqomah. Ada banyak cara, ada banyak langkah yang bisa ditempuh agar thalabul ilmi itu bisa istiqomah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan satu saja, yaitu al-hirsu wal-ijtihad. Sungguh-sungguh dan serius. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius, Allah akan berikan istiqomah untuknya. Yang tidak serius, yang kurang sungguh-sungguh, akan berhenti di tengah jalan. Bahkan bisa jadi gugur ketika baru mulai berjalan. Bahkan na'udzubillah bisa jadi sebelum memulai pun sudah mundur. Nah, kesungguhan dan keseriusan seseorang untuk thalabul ilmi akan menjadi sebab turunnya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang tidak didapatkan dan tidak diperoleh oleh yang tidak sungguh-sungguh atau kurang serius. Teladan kita siapa? Para ulama. Satu contoh, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu masih sangat muda sekali. Masih belasan tahun. Semangatnya untuk belajar tinggi. Keinginannya untuk mewadahi ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar sekali. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kesungguhan dan keseriusan itu tidak hilang. Tetapi malah semakin berlipat. Malah semakin kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau berpikir, ilmu hilang dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melanjutkan keilmuan itu? Sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka sahabat-sahabatnya pun akan tiba saatnya meninggal dunia. Maka mau tidak mau, selagi para sahabat itu masih hidup, ilmu yang mereka miliki dan ilmu yang mereka warisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diambil. Maka beliau punya keinginan mendatangi satu persatu sahabat-sahabat Nabi, menanyakan tentang apa yang pernah mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dicatat, untuk kemudian diingat. Awalnya sahabat Ibnu Abbas tidak ingin sendirian, beliau ajak salah satu temannya yang seusia dan seumur, ayolah kita belajar, kita ambil ilmu dari para sahabat. Temannya belum berpikir seperti cara berpikirnya sahabat Ibnu Abbas, itu saja sudah beda kan. Kata temannya, hei Ibnu Abbas, kau pikir orang-orang itu membutuhkan kamu? Sahabat masih banyak yang hidup. Enggak. Di zaman kita, tidak sedikit, bahkan banyak yang berpikir, buat apa belajar? Untuk apa thalabul ilmi? Apa manfaatnya di pondok, di ma'had? Lalu satu persatu alasan dikemukakan. Poin per poin disampaikan tentang hal-hal yang dalam tanda kutip buruk tentang pesantren, hal-hal yang negatif tentang thalabul ilmi. Orang-orang awam, yang disebut awam itu yang mereka gak ngerti dan belum paham, akan mengatakan, masuk pesantren, emang kamu nakal? Udah, itu sering terdengar. Karena banyak orang berpikir yang masuk di pesantren itu yang nakal-nakal aja. Kalau nakal masukkan pesantren. Bahkan banyak orang tua di luar sana itu kalau mengancam anaknya, hey, kamu kalau nakal tak masukkan pesantren loh. Nah ini tugas kita untuk merubahnya. Kita harus bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa pesantren tidak seperti itu. Ma'had tidak semenakutkan seperti yang dibayangkan. Macam-macam nakal, masukkan pesantren saja. Ada lagi yang beranggapan kalau sudah dimasukkan di pesantren berarti dia bodoh. Tidak naik kelas, tidak naik kelas lagi, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA. Sudah bilang, ah aku gak masuk kelas, udahlah kamu masuk pesantren aja lah. Tapi kalau jadi dianggapnya pesantren itu hanya menampung anak-anak yang bodoh. Maka ketika ada seorang anak yang berprestasi, pintar dan cerdas, menyatakan ingin masuk pondok, thalabul ilmi, bukan cuma orang tuanya yang menentang, keluarga besarnya menghalang-halangi. Buat apa? Untuk apa? Kamu kan pintar, kamu kan cerdas. Kalau kamu di pesantren, mau jadi apa? Gitu. Banyak, dan saya yakin mungkin ada di antara kita ini ada yang seperti itu. Satu minggu yang lalu ada salah seorang ikhwan datang menemui saya sampai menangis. Menangis. Anaknya yang sudah di pesantren beberapa lama, perkembangannya sangat baik, lulus SD kemudian semangat untuk thalabul ilmi, enggak mau lagi sekolah SMP umum maksud saya. Karena ada sedikit masalah ekonomi. Loh, keluarga besarnya rame-rame, sudah sampai selesai semester ini aja, nanti biar ikut saya. Ini keluarga besar, pakde-pakdenya, paman-pamannya, sudah ikut kami aja, nanti kami yang membiayai sampai dia lulus sekolah, sampai nanti dia kuliah, yang penting jangan di pesantren lagi. Itu tantangan buat kita, tantangan buat kalian. Jadi kalian yang sekarang di pesantren, kalian yang sekarang di pondok, jangan sampai terkesan bodoh. Harus rajin belajar supaya pintar. Kita lawan itu. Pernyataan-pernyataan negatif tentang pesantren. Pesantren itu tempatnya anak-anak bodoh, wadah anak-anak nakal. Buang itu. Kita sama-sama berjuang untuk menghilangkan kesan-kesan seperti itu. Jadi kalian kalau pulang di rumah, pulang di kampung, di tengah-tengah keluarga, tunjukkan akhlak yang baik. Perlihatkan perilaku yang mulia. Jangan sampai mengecewakan. Harus bisa menjadi duta. Harus bisa menjadi perantara antara dunia ma'had, dunia pesantren yang penuh dengan ilmu agama, Quran, sunnah, dan pemahaman salaf dijembatani untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalian masih memikirkan kemungkinan kedua, tiga, empat, dan lima, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh untuk berhasil, nanti pulang ke rumah seharusnya menunjukkan perilaku yang baik, dapat menjadi teladan dan contoh yang baik untuk keluarga. Sampai di rumah kalian malas-malasan, kalian tidak hormat kepada yang lebih tua, kalian bicaranya yang kasar, kalian tidak tanggap dan sensitif dengan lingkungan. Akhirnya orang-orang dan keluarga bilang, iya kan, gitu anak pesantren, pemalas, gitu anak pesantren, tidur terus. Itu kan kalau dipondokkan hasilnya seperti itu tuh. Luka ditambah luka, sakit semakin sakit. Padahal kalian adalah obat yang seharusnya menawarkan penyakit-penyakit tadi. Maka di sini al-hirsu wal ijtihad, sungguh-sungguh dan serius. Sahabat Ibnu Abbas tadi, walaupun saat itu tidak mendapat dukungan dari teman baiknya sendiri, tetap sahabat Ibnu Abbas thalabul ilmi. Satu persatu sahabat Nabi didatangi, ditanyakan apa yang pernah paman, saking hormatnya, apa yang pernah paman dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan demikian, dicatat. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang sudah tua, sahabat-sahabat yang sudah mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali mendakwakan Islam, dicatat itu. Lihat biografi sahabat Ibnu Abbas. Ya. Rawa'an, beliau meriwayatkan dari siapa-siapa saja. Sahabat. Saking banyaknya sahabat yang beliau angkat sebagai guru, itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin mengcross check, mendengar secara langsung sebuah hadis dari seorang sahabat. Waktu itu waktu istirahat. Tetapi untuk memperlihatkan kesungguhan dan keseriusan, jangan lupa, sungguh-sungguh dan serius. Untuk membuktikan kesungguhan dan keseriusan, sahabat Ibnu Abbas itu nunggu di depan pintu rumahnya. Beliau gelar kain, beliau pasang bantal, tidur di depan pintu rumah sahabat tersebut. Ditunggu kapan keluarnya, siang-siang. Bukannya beliau mengetuk pintu rumah, bukannya kemudian memaksa untuk dapat bertemu, karena memang waktu itu adalah waktu istirahat. Nah. Sekali lagi, itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Ditunggu sambil tidur. Ketika sahabat tersebut membuka pintu, keluar, loh, kaget. Ya bena ammi Rasulullah. Anak paman Rasulullahnya, sepupunya Rasulullah. Kenapa Anda di sini? Ibnu Abbas mengatakan, saya ingin mendengar satu hadis dari Anda. Kata sahabat itu, silakan Anda panggil saya, akan saya datangi itu. Kenapa? Menghormati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat Ibnu Abbas tidak seperti itu. Beliau ingin mengajarkan kepada kita, beliau kita jadikan teladan, bahwa yang namanya ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Ilmu itulah yang didatangi, bukan kemudian kita santai-santai berleha-leha. Ilmu itu ada dengan sendirinya di depan kita, gak mungkin seperti itu. Perlu perjuangan, harus ada pengorbanan. Itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma, ini contoh yang kedua. Sahabat Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma, itu ketika mendengar informasi seorang sahabat Nabi di Mesir, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, itu punya satu hadis, itu sengaja mengumpulkan biaya membeli seekor onta. Jadi onta itu dibeli hanya untuk satu keperluan, menjadi kendaraan dari Madinah ke Mesir. Perjalanan jauh itu, sangat jauh dari Madinah sampai Mesir. Sampai di sana bertemu, mendengar hadis tersebut, pulang lagi ke Madinah radhiyallahu anhuma. Ini penting. Dua cerita dan sekian banyak cerita yang lainnya itu penting untuk diingat, bahwa kaedah dan prinsip salafus saleh dalam talabul ilmi itu tidak berpangku tangan, tidak hanya ongkang-ongkang kaki, bukan cuma diam menunggu, tidak seperti itu. Aktif bergerak, aktif mencari, aktif bertanya. Itu jadikan prinsip. Jadikan prinsip. Kita mulai dari kehidupan santri. Sebelum yang lebih luas lagi. Seorang santri, seorang talibul ilmi, jangan sampai pasif. Pasif itu apa? Diam menunggu. Susah berkembang yang seperti itu. Saya ulangi lagi, seorang santri, talibul ilmi, tidak boleh pasif. Tidak boleh cuma menunggu aja. Kalau ustadznya belum datang, belum mulai belajar. Kalau pengajarnya belum datang, buku belum dibuka. Yang dipelajari, yang dimurajaah, hanya yang ada di dalam buku. Sulit berkembang. Aktif, gurunya belum datang, buka buku, yo murojaah bareng-bareng. Pengajarnya belum sampai, ya, mengulang pelajaran beberapa waktu sebelumnya. Dikasih mata pelajaran, ya, misalkan dalilnya di dalam surat Al-Fath ayat 29. Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufari rahama'u bainahum titik. Dijelaskan sama ustaznya. Pas malam murojaah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddaw 'alal kufari rahama'u bainahum titik. Jangan seperti itu. Ambil Al-Qur'an, cek. Betulkah Al-Fath ayat 29? Lengkapnya seperti apa? Yang dibacakan ustaznya tidak lengkap, hanya separuh ayat. Tapi kita sebagai santri talibul ilmi harus aktif. Cek ayat lengkapnya seperti ini. Kalau kita dikasih potongan hadis, jangan merasa cukup dengan potongan hadis itu. Cek kelengkapan teks hadisnya itu apa. Barangkali ketika kita melihat teksnya yang lebih lengkap, ada banyak faedah, ada banyak manfaat yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita cuma mengandalkan diam mendengarkan, yang akan didapatkan ya seperti yang kita dengarkan saja. Kita harus bisa mengembangkan diri. Harus bisa mengembangkan diri. Fokusnya bukan hanya pada buku dan kitab yang dipelajari, tapi juga kitab-kitab pendukung apa yang sedang dipelajari. Jangan merasa sudah paham. Orang paham pun kalau tidak diulang-ulang, hilang. Orang pintar sekalipun kalau cuma mengandalkan ingatan, ingatan itu tidak lama bertahan. Tetapi yang teliti, yang cermat, yang tekun, yang telaten, yang sabar, itulah yang akan terus mengingat. Jangan malu, jangan sungkan mengajak teman. Ayolah, daripada kita ngobrol berempat berlima, mending kita ulang kembali pelajaran seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Persiapan itu bukan cuma karena besok ujian atau hari Ahad besok ujiannya. Selalulah mengkondisikan mental bahwa besok ujian, besok ujian, besok ujian, besok ujian, besok ujian, besok ujian. Supaya tiap hari persiapan, tiap hari persiapan, tiap hari persiapan, tiap hari persiapan, tiap hari persiapan. Ilmu agama itu tidak bisa disamakan dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia di sekolah umum, di kuliahan, yang dicari cuma nilai saat itu, selesai. Besok ujian, hari ini belajar, besok dapat nilai, selesai. Tapi ini ilmu agama, ini Al-Quran dan Sunnah. Ujian itu hanya sarana untuk memacu semangat kita mengulang-ulang pelajaran. Yang namanya ujian itu hanya sebagai sarana untuk melihat sejauh mana pemahaman kita tentang ilmu yang telah diajarkan. Tetapi inti dan substansinya, ilmu agama yang dipelajari itu untuk dipahami agar bisa diamalkan. Bukan cuma supaya dapat nilai bagus ketika ujian. Maka yang namanya ilmu agama terus diulang, diulang, diulang, diingat, diingat, diingat. Selalu jadikanlah besok adalah hari ujian. Silakan tulis di lemarimu, silakan tulis di bukumu, di cover bukumu. Ingat besok ujian. Silakan jadi bahasa sehari-hari kita. Eh, jangan ribut, besok ujian. Yang enggak terbiasa, ujian apa besok? Nah, ini anak baru ini. Ini santri baru bergabung ini. Tapi kalau yang sudah membiasakan semua, besok ujian, oh iya ya ujian. Besok ujian ya, iya ujian. Jadi kapanpun mau diuji, siap. Maka ikhwati fillah, para santri talabatul ilmi rahimakumullah, itu di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren. Ada ustadznya uzur. Ada ustadznya karena sebuah alasan libur. Jangan senang ada ustadznya terlambat, hore. Ada ustadznya belum selesai waktunya, sudah mendahului pamitan, hore. Sehingga tidak ada lagi alasan seorang santri mengatakan, wah pelajarannya sedikit, sering kosong, pengajarnya gak aktif. Misalkan, itu kan penyakit di pesantren seperti itu. Alasan-alasan demikian sudah tidak bisa diterima lagi. Seharusnya ketika ada pengajar yang uzur, ada ustadz yang libur, harusnya kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Merapikan catatan, membuka buku pelajaran, membaca kitab-kitab di perpustakaan, membuat sebuah rangkuman dan kesimpulan, ecek-eceknya buat soal dan jawaban. Coba belajar itu dari sekarang. Belajar meringkas, belajar menyimpulkan, belajar membuat soal-soal sekaligus jawabannya. Coba. Saran dari saya ini, kalau kalian praktekkan, biiznillah, itu akan terasa betul manfaatnya. Latihan buat ringkasan, latihan buat kesimpulan, latihan buat judul, itu buku tulismu. Buku tulismu itu, buku catatanmu itu, halaman paling depan, buat judul dan isi buku itu apa aja. Kasih halaman. Saya mengatakan seperti ini, alhamdulillah sudah saya praktekkan. Jadi kalau bingung, waduh, dulu nulis di mana ya? Enggak ada lagi. Lihat daftar isinya. Oh, ini. Bukumu dikasih halaman 1, 2, 3. Walaupun mungkin yang ditulis halamannya cuma ganjil atau genap aja. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Enggak usah 1, baliknya 2, 3, 4. Enggak perlu itu. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sudah lebih dari cukup. Buat daftar isi di depannya. Mau dari kanan, mau dari kiri, silakan. Bila perlu lengkap, karena mungkin catatan itu kan campur, mungkin, ya kan? Semua taklim, semua kajian dijadiin satu, nggak apa-apa, ya kan? Kasih tanggal juga boleh, tanggal, pemateri, judul, ya kan? Berlatih yang seperti itu, sehingga suatu saat nanti, ketika kalian dituntut untuk menjadi seorang penulis, pengarang buku, sudah tidak kaget lagi. Udah terbiasa buat kesimpulan. sudah terbiasa membuat ringkasan, sudah terbiasa membuat judul dan isi buku. Kelihatannya sepele, sepertinya remeh, tapi manfaatnya luar biasa. Al-hirsu wal-ijtihad, sungguh-sungguh dan serius. Sungguh-sungguh dan serius. Itu nanti semangat ini akan sangat bermanfaat ketika sudah mau tidak mau berumah tangga dan berkeluarga. Mau tidak mau akhirnya berkeluarga dan berumah tangga, punya anak, punya istri. Semangat thalabul ilmi itu akan tetap terus terjaga. Ibarat obor, dia tidak padam, menyala. Kenapa? Karena dia punya prinsip sungguh-sungguh dan serius dalam thalabul ilmi. Jadi tidak lagi mengandalkan alat teknologi. Ah, kan ada rekamannya, kan ada potongan audionya, kan ada siaran di radio, kan ada live streamingnya. Nanti kan bisa minta apa namanya dari ikhwan yang hadir, paling nanti juga di share di grup. Ini kan bahasa-bahasa yang tidak menggambarkan kesungguhan, bahasa-bahasa yang tidak memperlihatkan keseriusan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala, itu sejak dari Baghdad berniat belajar kepada Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani, dari Baghdad sampai negeri Yaman, dari Baghdad, Irak sampai negeri Yaman di Son'a, ibu kota Yaman dari dulu sampai sekarang. Beliau berangkat jalan kaki dengan teman dekat dan sahabat karibnya, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in rahimahullah. Niatnya kemana? Niatnya ke Son'a. Untuk apa? Untuk belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Sebelum ke Yaman, mereka berdua menunaikan ibadah haji di Mekah. Menyewa sebuah apartemen, beliau berdua rahimahumullah berencana melanjutkan perjalanan ke Yaman setelah musim haji selesai. Suatu saat Yahya bin Ma'in itu melihat dan menyaksikan Abdurrazzaq bin Hammam, guru yang rencananya akan ditemui dan didatangi di Yaman, itu berhaji juga di tahun yang sama. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika tawaf, loh, itu kan Abdurrazzaq bin Hammam. Cepat-cepat Yahya bin Ma'in pulang ke apartemen ngasih tahu sama Imam Ahmad, Ahmad, orang yang kita rencanakan kita datangi di Yaman ada di sekarang di Mekah. Buat apa kita jauh-jauh ke Yaman? Ngapain kita ke Son'a? Orangnya kan ada di sini. Kita tanya saja hadis-hadis yang beliau punya untuk kemudian dicatat. Maksudnya kan seperti itu. Imam Ahmad tidak langsung, benar juga ya. Bukan kemudian pintar kamu. Atau berpikir, wah betul ya, lebih efisien waktu dan biaya. Atau bilang, wah iya ya, gak usah capek-capek ke sana ya. Itu kan semangat kita sekarang, iya kan? Itu kan semangat kita sekarang. Imam Ahmad tetap tenang, tapi dengan penuh yakin mengatakan, saya meninggalkan Baghdad. Maksudnya tempat beliau. Saya tinggalkan Baghdad dengan niat ke Son'a belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam. Saya tidak akan merubah niatku. Di sanalah kemudian dalam beberapa referensi disebutkan terucap sebuah kata, sebuah kalimat ya, yang kemudian turun-temurun kita dengar sampai sekarang, ucapan Imam Ahmad dinisbatkan kepada beliau, la budda min Son'a wa in tala safar. La budda min Son'a wa in tala safar. Artinya mau tidak mau harus sampai ke Son'a. Walaupun panjang perjalanan ditempuh. Walaupun panjang perjalanan ditempuh. Sudah. Selesai musim haji, Imam Ahmad kemudian berangkat ke Yaman. Menemui Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani. Belajar di sana, diterima di sana, dijadikan murid dekatnya. Kenapa? Karena tentunya ketika Imam Ahmad belajar di Son'a, lebih fokus, lebih serius dan lebih sungguh-sungguh. Kedua, tentunya Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam lebih longgar dan lebih bebas dan leluasa menyampaikan ilmunya daripada ketika menyampaikan saat di Mekah. Saat di Mekah kan Al-Imam Abdurrazzaq niatnya haji. Ada kegiatan dan manasik di sana. Tentunya tidak bisa fokus untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalau itu di rumah sendiri, di kampungnya sendiri. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal ingin mencari berkah dengan perjalanan rihlah talabul ilmi itu, berharap Allah memberkahi lebih banyak. Maka la budda min Sana'a wa in talas safar. Pokoknya harus ke Sana'a walaupun perjalanan itu panjang. Nah, sungguh-sungguh dan serius itu harus kita tanamkan betul dalam diri kita. Pokoknya harus bisa. Meskipun sekarang saya tertinggal paling belakang. Ada di antara kalian yang hafalannya terlambat dibandingkan teman-teman yang lain. Yang lain sudah 10 juz, kamu masih 2 juz. Kamu masih 4 juz. Jangan sedih. Jangan putus asa. Pokoknya di sini pokoknya harus hafal Quran. Bukan kemudian angkat tangan, wah, kayaknya aku gak cocok jadi penghafal Quran. Gak boleh pesimis seperti itu. Pokoknya harus bisa hafal Quran. Harus bisa hafal Quran. Karena dengan sungguh-sungguh dan serius seperti itu, Allah akan membukakan jalan. Allah akan memberikan kemudahan. Yang lain belajar bahasa Arabnya nilainya bagus. 9-10, 9-10. Nilaimu 5-4, 5-4, 5-4, 3. Bukannya 5-4, 5-4, 5-4, 6. Jangan kecil hati. Jangan, wah, memang lidah saya ini lidah Sunda. Jadi gak bisa, gak fasih ngomong bahasa Arab. Kurang pusha. Jangan menyerah. Hari ini engkau merasa tidak bisa. Setahun, 2 tahun yang akan datang dengan sebab keseru dan kesungguhanmu, bisa jadi engkau menjadi yang paling fasih di antara teman-temanmu hari ini. Tapi persoalannya tidak ada niat di sini. Masalahnya lemahnya tekad yang ada di sini. Jadi sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit pasrah. Udahlah, yang penting orang tuaku bahagia. Tidak sependek itu cita-cita. Tidak selemah itu semangat. Pokoknya harus bisa. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Menghafal pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran sirah, memang menguras energi. Kadang-kadang, aduh, aku udah pusing, nggak kuat lagi. La budda min Sana'a wa in talas safar. Pokoknya harus bisa. Walaupun mesti berjuang mati-matian. Yang lain sudah tidur nyenyak, kita masih membaca. Yang lain bermain-main, kita masih membaca. Yang lain bersantai-santai, kita angkat tangan berdoa. Yang lain tertawa cekikian, kita ulang-ulang pelajaran. Jangan menyerah. Iqra' wa rabbukal akram. Teruslah membaca. Rabbmu itu adalah zat yang maha dermawan dan maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha memberi. Yang penting jangan menyerah. Jangan merasa tidak bisa, merasa tidak mampu. Tidak ada orang bodoh di dunia pesantren. Di ma'had, termasuk ma'had ini, tidak ada santri yang bodoh. Yang ada adalah santri yang tidak punya semangat. Walaupun dia dibilang bodoh, asalkan semangatnya tinggi, kebodohan itu akhirnya akan dikikis. Bukankah tujuan thalabul ilmi adalah mengangkat dan menghilangkan kebodohan? Ya. Harus bisa, tidak ada pilihan untuk gagal, tidak membayangkan kemungkinan-kemungkinan nanti kalau tidak berhasil, jangan. Harus punya tekad dan kesungguhan yang kuat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang memang Engkau jadikan itu mudah. Maka mudahkanlah urusanku. Nah, wallahu alam bisawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.